Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 672. Kitab Rahasia Salat. Lanjutan dari sebelumnya. Lanjutan Sholat jenazah. Makmum yang mendapat takbir kedua, maka seyogyalah menjaga tertib sholatnya sendiri dan bertakbir bersama takbir imam. Apabila imam telah memberi salam, lalu ia menyelesaikan takbirnya yang ketinggalan, seperti yang diperbuat oleh seorang masbuk atau makmum yang terkemudian mengikuti imam. Karena kalau makmum itu menyegerakan takbirnya, maka ia ada lagi arti mengikuti imam dalam sholat ini. Sebab takbir-takbir itu adalah merupakan rukun-rukun yang terang padanya. Dan layaklah takbir-takbir itu ditempatkan seperti rokaat-rokaat pada sholat yang lain. Inilah yang lebih kuat menurut pendapatku. Walaupun yang lain itu merupakan suatu kemungkinan. Hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan sholat jenazah dan mengurus jenazah itu adalah terkenal. Maka tidaklah kami memperpanjangkan lagi. Bagaimanakah tidak besar keutamaannya, sedang ia termasuk sebagian dari fardhu kifayah. Dan sholat jenazah itu menjadi sunat terhadap orang yang tidak menjadi fardu ain atasnya, disebabkan ada orang lain. Kemudian, ia memperoleh kelebihan fardu kifayah, walaupun tidak menjadi fardu ain, karena mereka secara bersama-sama telah mengerjakan apa yang menjadi fardu kifayah itu, dan mereka telah menghapuskan dosa dari orang-orang lain. Dari itu, tidaklah yang demikian seperti sunat, di mana dengan sunat itu tidak terhapus sesuatu fardu dari seseorang. Disunatkan mencari sebanyak mungkin orang yang bersolat jenazah, karena mengharapkan keberkahan dengan banyaknya harapan dan doa, dan dengan banyaknya itu termasuk dalam orang yang berdoa, yang kiranya diterima Tuhan. Karena apa yang diriwayatkan oleh Quraib dari Ibnu Abbas, bahwa telah meninggal seorang laki-laki dari Ibnu Abbas. Maka berkatalah beliau, "Hai Quraib, lihatlah berapa banyak sudah manusia berkumpul." Bercerita Quraib seterusnya, "Lalu aku keluar, maka aku melihat manusia sudah banyak berkumpul. Lalu aku ceritakan itu kepada Ibnu Abbas." Menyambung Ibnu Abbas, "Engkau katakan mereka itu 40 orang, aku menjawab, "Ya." Berkata Ibnu Abbas, "Keluarkanlah mayit itu untuk disolatkan." Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang laki-laki muslim yang mati, lalu berdiri untuk bersolat pada jenazahnya 40 orang, di mana mereka tidak mempersekutukan sesuatu dengan Allah, melainkan mereka diberi syafaat oleh Allah Azza wa Jalla pada mayit itu." Diriwayatkan Muslim dari Ibnu Abbas. Apabila jenazah itu dibawa dan telah sampai ke kuburan atau pada permulaan masuk ke daerah perkuburan, maka hendaklah dibacakan "Assalamualaikum ahla hadhihi diyar minal mu'minina wal mu'minat minal mu'minina wal muslimina wa yarhamullahul mustaqdimin hina wal musta'firina wa inna insya'allahu minkum lahikun." Artinya, salam sejahtera kepadamu, wahai kaum muslimin dan muslimin. Wahai kaum mukminin dan muslimin, penduduk dari perkampungan ini, diberi rahmat kiranya oleh Allah orang-orang yang terdahulu dan orang-orang berkemudian daripada kami. Dan kami insya Allah akan mengikuti kamu. Yang lebih utama, tidak meninggalkan tempat itu sebelum selesai penguburan. Apabila telah diratakan kuburan mayit itu, lalu berdirilah dan bacakanlah. Yang artinya, Ya Allah, Ya Tuhanku, ini hambamu, kembalikan kepadamu. Ini hambamu, dikembalikan kepadamu, maka berilah rahmat kepadanya dan kasihanilah dia. Ya Allah, Ya Tuhanku, renggangkanlah bumi daripada kedua lambungnya. Bukakanlah segala pintu langit untuk rohnya. Terimalah dia di pihakmu dengan penerimaan yang baik. Ya Allah, Ya Tuhanku, kalau adalah ia berbuat kebaikan, maka lipat gandakanlah pada kebaikannya itu. Dan kalau adalah ia berbuat kejahatan, maka hapuskanlah kejahatan itu. Keempat, sholat tahiyat masjid. Dua rakaat atau lebih adalah sunat mu'akkadah, sehingga sunat itu tidak hilang walaupun imam sedang membaca khutbah pada hari Jumat, serta diperkuatkan wajibnya memperhatikan kepada khutbah dari khotib itu. Kalau dikerjakan sholat fardu atau sholat qadha ketika masuk ke dalam masjid, maka berhasillah tahiyat itu dengan yang demikian dan berolehlah pahala. Karena yang dimaksud ialah tidak kosong pada permulaan masuknya daripada ibadah yang tertentu dengan masjid sebagai menegakkan hak dari masjid. Dari itu, dimakruhkan memasuki masjid tanpa wudu. Kalau masjid itu dimasuki untuk dilewati saja atau untuk duduk, maka hendaklah dibacakan Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dibacakan 4 kali dan itu adalah menyamai pahalanya dengan 2 rakaat sholat. Menurut mazhab As-Syafi'i radhiyallahu an, tidak dimakruhkan sholat tahiyat masjid pada waktu-waktu makruh mengerjakan sholat, yaitu sesudah asar, sesudah subuh, waktu tengah hari, waktu terbit, dan waktu terbenam matahari. Karena diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengerjakan sholat 2 rakaat sesudah asar, lalu ditanya kepadanya, bukankah engkau telah melarang kami dari ini? Menjawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keduanya itu adalah 2 rakaat yang hendaknya aku kerjakan sesudah duhur, tetapi aku sibuk dengan kedatangan utusan. Dirawikan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummi Salamah. Hadis ini menimbulkan 2 hasil pemahaman. Kemakruhan itu terletak pada sholat yang tidak ada sebab. Dan di antara sebab yang paling lemah ialah mengkodokkan sholat-sholat sunat. Karena berbeda pendapat para ulama tentang sholat sunat, apakah dikodokkan? Dan kalau dikerjakan kembali sholat sunat yang telah tertinggal itu, apakah itu kodok namanya? Apabila kemakruhan tidak ada dengan sebab yang paling lemah itu, maka lebih layak lagi kemakruhan itu tidak ada dengan sebab masuk masjid. Dan masuk masjid itu adalah suatu sebab yang kuat. Dari itu, tidak dimakruhkan sholat jenazah apabila jenazah itu telah ada, dan tidak dimakruhkan sholat gerhana dan sholat minta hujan pada waktu-waktu dimakruhkan bersholat, karena mempunyai sebab-sebab yang membolehkan. Kedua, mengkodokkan sholat-sholat sunat karena Rasulullah SAW telah berbuat demikian. Dan Rasulullah SAW adalah ikutan yang paling utama bagi kita. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, adalah Rasulullah SAW apabila sangat tertidur atau sakit, maka beliau tidak bangun mengerjakan sholat pada malam itu. Tetapi beliau mengerjakan sholat dari permulaan siang keesokannya 12 rakaat. Diriwayatkan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Berkata para ulama bahwa siapa yang ada di dalam sholat sehingga dia dapat menjawab azan dari muadzin, maka apabila telah memberi salam lalu mengqadha'kan dengan menjawabnya meskipun muadzin itu sudah diam. Dan tidaklah ada artinya perkataan orang yang mengatakan bahwa itu adalah seperti yang pertama dan bukan qadha. Karena kalau benar demikian, tentulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan sholat itu pada waktu dimakruhkan atau waktu biasa. Memang, siapa yang mempunyai wirid lalu terhalang mengerjakannya dengan suatu halangan, maka seyogyalah ia tidak mempermudahkan dirinya untuk meninggalkan wirid itu, tetapi mengerjakan kembali pada waktu lain, sehingga dirinya tidak terbawa-bawa meninggalkan wirid dan bersenang-senang. Mengerjakan kembali itu adalah baik untuk bermujahadah melawan hawa nafsu. Dan karena Nabi SAW bersabda, amal perbuatan yang amat disukai Allah Ta'ala ialah terus-menerus meskipun sedikit. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Dimaksudkan dengan hadis ini supaya tidak kendor meneruskan amal perbuatan. Dan Aisyah radhiyallahu anha telah meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beribadah kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu ibadah kemudian ditinggalkannya karena malas, maka dia dikutuk oleh Allah azza wa jalla. Diriwayatkan Ibnu Sunni dari Aisyah. Maka hendaklah menjaga diri, jangan sampai termasuk dalam peringatan ini. Untuk memahami hadis tersebut, bahwa Allah Ta'ala mengutuknya adalah karena meninggalkan ibadah itu karena malas. Kalau tidak adalah kutukan dan menjauhkan diri daripada ibadah, tentunya kemalasan itu tidak mempengaruhi apa-apa terhadap dirinya. Kelima, 2 rakaat sesudah wudu disunatkan. Karena wudu itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan maksudnya ialah sholat. Dan hadas adalah penghalang. Kadang-kadang datang hadas sebelum sholat, maka runtuhlah wudu dan sia-sialah usaha yang telah dikerjakan. Dari itu, bersegeralah kepada 2 rakaat tadi adalah penyempurnaan bagi maksud wudu sebelum hilang. Hal ini dapat diketahui dengan hadis yang diriwayatkan Bilal, karena Nabi SAW bersabda, aku masuk ke dalam surga, lalu aku lihat Bilal di dalamnya. Maka aku tanyakan kepada Bilal, dengan apa engkau mendahului aku ke dalam surga? Menjawab Bilal, tidak aku ketahui sedikit pun sebabnya. Hanya aku tidak berhadas dari sesuatu wudu, melainkan aku mengerjakan 2 rakaat salat sesudahnya. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Keenam, 2 rakaat ketika masuk dan ketika keluar dari rumah. Diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau keluar dari rumah, maka kerjakanlah sholat 2 rakaat yang akan mencegah engkau dari tempat keluar yang jahat. Dan apabila engkau masuk ke rumah, maka kerjakanlah sholat 2 rakaat yang akan mencegah engkau dari tempat masuk yang jahat. Diriwayatkan Al-Bukhari dari Bakar bin Amr. Dan seperti dengan itu, tiap-tiap pekerjaan yang dimulai, pekerjaan mana yang mempunyai arti penting. Dari itu, telah datang hadis yang menerangkan dua rakaat ketika melakukan ihram atau haji atau umrah, dua rakaat ketika permulaan bermusafir, dan dua rakaat ketika kembali dari bermusafir dalam masjid sebelum masuk ke rumah. Semuanya itu diambil dari perbuatan Nabi SAW. Dan adalah sebagian orang-orang soleh apabila memakan suatu makanan, lalu bersolat dua rakaat. Dan apabila meminum suatu minuman, lalu bersolat dua rakaat. Begitu juga pada tiap-tiap perbuatan yang dikerjakan. Dan seyogyalah memulai segala perbuatan dengan mengambil barokah, dengan menyebutkan nama Allah Azza wa Jalla, yaitu atas tiga tingkat. Satu, sebagian berulang-ulang berkali-kali seperti makan dan minum. Maka dimulailah dengan nama Allah Azza wa Jalla. Bersabda Nabi SAW, tiap-tiap pekerjaan penting yang tidak dimulai dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atau artinya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka adalah kurang berkatnya atau barokahnya. Diriwayatkan Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah. Dua, yang tidak banyak berulang-ulang, tetapi mempunyai arti yang mendalam. Seperti melangsungkan perkawinan, memulai nasihat pengajaran, dan bermusyawarah. Maka disunatkan pada segala perbuatan tersebut dimulai dengan memujikan Allah Ta'ala. Yaitu orang yang mengawinkan itu membaca Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku kawinkan engkau akan anak perempuanku. Menjawab yang menerima akad nikah, Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku terima akan nikahnya. Dan adalah menjadi adat kebiasaan para sahabat Rasulullah. Pada permulaan surat, nasihat dan musyawarah dengan mendahulukan memujikan Allah atau membaca Alhamdulillah. Tiga, yang tidak banyak berulang-ulang dan apabila terjadi, maka berjalan lama dan mempunyai arti yang mendalam. Seperti bermusafir, membeli rumah baru, melakukan ihram, dan lain-lain sebagainya. Maka disunatkan mendahulukan pekerjaan itu dengan dua rakaat sholat. Dan sekurang-kurangnya dari pekerjaan tersebut, ialah keluar dan masuk ke rumah, sebab ini termasuk semacam bermusafir yang dekat. Ketujuh, sholat istikharah atau memohon kebajikan. Siapa yang bercita-cita hendak melangsungkan sesuatu pekerjaan dan tidak diketahuinya akan akibat dari pekerjaan tersebut, apakah baik ditinggalkan atau baik diteruskan, maka dalam menghadapi pekerjaan yang seperti ini, disuruh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya mengerjakan sholat dua rakaat, di mana dibacakan pada rakaat pertama surat Al-Fatihah dan Qul Ya Ayyuhal Kafirun, dan pada rakaat kedua surat Al-Fatihah dan Qul Huwallahu Ahad. Apabila telah selesai dari salat, lalu berdoa, yang artinya, Ya Allah, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kebajikan dari Engkau dengan ilmu Engkau. Aku memohon tenaga dengan kudrah Engkau. Aku meminta pada Engkau dengan kurnia Engkau yang Maha Besar. Sesungguhnya Engkaulah yang berkuasa dan aku tidak berkuasa. Engkaulah yang Maha Tahu dan aku tidak mengetahui. Dan Engkaulah yang lebih mengetahui dengan segala yang tersembunyi. Ya Allah, Ya Tuhanku, jika adalah Engkau mengetahui bahwa pekerjaan ini baik bagiku, maka pada agamaku, duniaku, dan akibat perbuatanku, dan segera dan yang nanti, maka anugerahilah bagiku kesanggupan dan berkatkanlah bagiku padanya. Kemudian mudahkanlah perbuatan itu bagiku. Dan jika adalah engkau mengetahui bahwa pekerjaan itu buruk bagiku pada agamaku, duniaku, dan perbuatanku yang segera dan yang nanti, maka hindarkanlah aku dari perbuatan itu, dan hindarkanlah perbuatan itu daripadaku, dan anugerahilah bagiku kesanggupan berbuat kebajikan dimanapun adanya kebajikan itu. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Diriwayatkan Al-Bukhari dari Jabir. Doa tersebut diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Berkata Jabir, adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari kami memohon kebajikan pada seluruh perbuatan, sebagaimana mengajari kami akan sesuatu surat dari Al-Quran. Bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila bercita-cita seorang tamu suatu hal, maka bersolatlah 2 rakaat. Kemudian sebutkanlah nama Allah pada perbuatan itu dan berdoalah dengan apa yang telah kami sebutkan. Berkata setengah ahli hikmah, siapa yang diberikan 4, niscaya tidak tertegah daripada 4. Siapa yang dianugerahi tahu berterima kasih atau bersyukur, niscaya ia tidak tercegah daripada memperoleh kelebihan. Kedua, siapa yang dianugerahkan bertobat, niscaya tidak tercegah daripada diterima tobatnya. Ketiga, siapa yang dianugerahkan meminta kebajikan, niscaya tidak tercegah daripada memperoleh kebajikan. Keempat, siapa yang dianugerahkan bermusyawarah, niscaya tidak tercegah daripada memperoleh kebenaran. Kedelapan, sholat hajat. Siapa yang memperoleh kesulitan dalam menghadapi suatu persoalan, di mana ia memerlukan demi kebaikan agamanya dan dunianya kepada persoalan yang sukar diatasinya itu, maka hendaklah ia mengerjakan sholat hajat. Diriwayatkan dari Wuhaid bin Al-Wad, di mana Wuhaid berkata, sesungguhnya sebagian daripada doa yang tidak ditolak ialah bersolat seorang hamba sebanyak 12 rakaat, di mana ia membaca pada tiap-tiap rakaat surat Al-Fatihah, ayat kursi, dan Qul huwallahu ahad. Apabila telah selesai, lalu bersujudlah ia, di mana ia membaca doa yang artinya, Maha Suci Tuhan yang memakai akan kemuliaan dan berfirman dengan Dia. Maha Suci Tuhan yang bersifat dengan kebesaran dan kemurahan. Maha Suci Tuhan yang menghinggakan bilangan tiap-tiap sesuatu dengan ilmunya. Maha Suci Tuhan yang tiada seyogianya bertasbih selain untuknya. Maha Suci Tuhan yang mempunyai nikmat dan karunia. Maha Suci Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maha Suci Tuhan yang mempunyai kekuasaan. Aku bermohon kepadamu dengan segala tempat kemuliaan dari asmu, dengan rahmat yang setinggi-tingginya dari kitabmu, dengan namamu yang maha agung, kesungguhanmu yang maha tinggi, dan kalimat-kalimatmu yang sempurna, lagi melengkapi, yang tidak dilampaui oleh orang yang berbuat kebajikan dan yang berbuat kejahatan, bahwa engkau anugerahkan rahmat kiranya kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad. Diriwayatkan Abu Mansur Ad-Dailami dari Ibnu Mas'ud. Setelah selesai dari itu, maka bermohonlah ke suatu hajat yang tidak mengandung kemaksiatan. Insya Allah Ta'ala akan diterima. Berkata Wahid, telah sampai riwayat kepada kami bahwa dikatakan, supaya tidak diajarkan sholat itu kepada orang-orang yang tidak baik, nanti dipergunakannya untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kesembilan, sholat tasbih. Sholat ini dimitulkan dalam bentuknya yang tidak ditentukan dengan sesuatu waktu dan sesuatu sebab. Disunatkan bahwa tiada minggu yang tidak dikerjakan sholat tasbih sekali atau sebulan sekali. Diriwayatkan oleh Akramah daripada Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda kepada Abbas bin Abdul Muthalib, tidakkah aku serahkan kepadamu, tidakkah aku datangkan kepadamu sesuatu di mana apabila engkau kerjakan, niscaya diampunkan Allah dosa engkau, yang awal dan yang akhir, yang lama dan yang baru, yang salah dan yang sengaja, yang sembunyi dan yang nyata. Yaitu, engkau kerjakan sholat 4 rakaat, di mana engkau bacakan pada tiap-tiap rakaat surat Al-Fatihah dan suatu surat dari Al-Quran. Apabila telah selesai daripada bacaan pada awal rakaat dan engkau sedang berdiri, maka bacalah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar 15 kali. Kemudian engkau rukuk, di mana engkau baca sedang rukuk itu yang tadi 10 kali. Kemudian engkau bangkit daripada rukuk, lalu engkau baca yang tadi sedang berdiri 10 kali. Kemudian engkau sujud, di mana engkau bacakan yang tadi 10 kali. Kemudian engkau bangkit daripada sujud, lalu engkau bacakan yang tadi sedang duduk 10 kali. Kemudian engkau sujud lagi, lalu bacakan yang tadi di mana engkau sedang sujud 10 kali. Kemudian engkau bangkit daripada sujud, lalu engkau bacakan yang tadi 10 kali. Jadi semuanya 75 kali pada tiap-tiap rakaat yang engkau kerjakan itu dalam 4 rakaat. Kalau sanggup, engkau kerjakan sholat tasbih itu pada tiap-tiap hari sekali, maka kerjakanlah. Kalau tidak sanggup, maka pada tiap-tiap Jumat atau minggu sekali. Kalau tidak sanggup, maka tiap-tiap bulan sekali. Kalau tidak sanggup, maka pada tiap-tiap tahun sekali. Pada riwayat yang lain, dibacakan pada permulaan sholat, Subhanakallahumma wabihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jidduka wa taqad dasat asma'uka wa la ilaha ghairuka. Artinya, Maha suci engkau wahai Tuhanku, dan dengan pujian engkau, dan maha suci nama engkau, dan maha tinggi kesungguhan engkau, dan maha kudus nama engkau, dan tiada Tuhan selain engkau. Kemudian dibacakan tasbih 15 kali sebelum pembacaan Al-Fatihah dan surat dari Al-Quran, dan 10 kali sesudah pembacaan yang masih tinggal atau sisanya, seperti dahulu juga 10-10. Dan tidak dibacakan tasbih sesudah sujud yang penghabisan ketika sedang duduk. Cara inilah yang terbaik yang dipilih Ibnul Mubarak, dan jumlah tasbih pada 4 rakaat itu ialah 300 kali pada kedua macam riwayat tadi. Kalau sholat tasbih itu dilakukan pada siang hari, maka dengan sekali salam saja. Dan kalau dilakukan pada malam hari, maka lebih baik dengan dua kali salam. Karena tersebut dalam hadis bahwa sholat malam itu dua-dua. Kalau ditambahkan sesudah tasbih, bacaan La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, maka adalah baik. Telah datang yang demikian dalam setengah riwayat. Inilah sholat-sholat yang dinukilkan. Dan tidak disunatkan satu pun dari sholat-sholat sunat ini pada waktu yang dimakruhkan selain sholat tahiyatul masjid. Dan apa yang kami sebutkan sesudah tahiyat masjid itu, yaitu dua rakaat wudhu, sholat bermusafir, keluar dari rumah, dan istikharah. Maka tidak disunatkan pada waktu yang dimakruhkan. Karena larangannya lebih kuat dan sebab-sebab tersebut adalah lemah. Maka tidak sampai ia kepada derajat sholat gerhana, minta hujan, dan tahiyat masjid. Aku melihat sebagian kaum sufi mengerjakan dua rakaat sholat sunat wudhu pada waktu-waktu dimakruhkan. Dan ini adalah amat jauh dari kebenaran. Karena wudhu tidaklah sebab bagi sholat, tetapi sholat adalah sebab bagi wudhu. Maka seyogyalah wudhu untuk bersolat. Tidaklah bersolat karena telah wudhu. Tiap-tiap orang yang berhadas, yang bermaksud mengerjakan solat pada waktu dimakruhkan, maka tiada jalan baginya selain ia berwudhu dan bersolat. Maka tidak ada lagi artinya bagi kemakruhan. Dan tidak layaklah ia meniatkan dua rakaat wudhu sebagaimana ia meniatkan dua rakaat tahiyatul masjid. Tetapi apabila ia berwudu lalu bersolat dua rakaat untuk amalan sunat, supaya tidak kosong wudunya seperti yang dikerjakan Bilal, maka itu adalah amalan sunat semata-mata yang dilakukan sesudah wudu. Hadis yang diriwayatkan Bilal itu tidaklah menunjukkan bahwa wudu adalah suatu sebab seperti gerhana dan tahiyatul masjid sehingga ia niatkan dua rakaat wudhu. Maka mustahillah diniatkan dengan sholat akan wudhu, tetapi seyogyalah diniatkan dengan wudhu akan sholat. Bagaimanakah dapat teratur untuk ia mengatakan pada wudhunya, aku berwudhu untuk sholatku, dan ia mengatakan pada sholatnya, aku bersalat untuk wudhuku. Tetapi orang yang bermaksud menjaga wudhunya dari kekosongan pada waktu dimakruhkan itu, hendaklah ia meniatkan qada. Jika mungkin ada dalam tanggungannya sesuatu sholat yang belum dilaksanakan karena sesuatu sebab. Dan mengqadakan sholat pada waktu-waktu dimakruhkan adalah tidak makruh. Adapun niat berbuat sunat, maka tidak adalah cara baginya. Mengenai larangan pada waktu-waktu yang dimakruhkan, mempunyai tiga hal penting. Satu, menjaga daripada penyerupaan dengan penyembah-nyembahan matahari. Dua, menjaga daripada bertebaran setan-setan. Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya matahari itu terbit dan bersamanya disertai setan. Apabila ia terbit, maka setan menyertainya. Dan apabila matahari itu meninggi, lalu setan memisahkan diri daripadanya. Ketika tengah hari, setan itu menyertai matahari lagi. Apabila telah tergelincir, lalu setan itu memisahkan diri daripadanya. Dan apabila matahari itu hampir terbenam, maka setan itu menyertainya. Dan apabila telah terbenam, lalu setan itu memisahkan diri daripadanya. Diriwayatkan An-Nasa'i dari Abdullah As-Sanabahi. Nabi SAW melarang sholat pada waktu-waktu yang tersebut, serta diberitahukan sebab-sebabnya. 3. Bahwa mereka yang berjalan pada jalan akhirat, senantiasa raja suatu bentuk daripada beberapa ibadah mendatangkan kebosanan. Maka manakala datang larangan daripada ibadah itu pada suatu saat, niscaya bertambahlah semangat dan bangkitlah kemauan yang mendorong untuk mengerjakannya. Dan manusia itu amat suka mengerjakan sesuatu yang dilarang. Maka dalam pengosongan segala waktu tersebut adalah menambahkan kemauan dan hasrat untuk menunggu habisnya waktu itu. Dari itu, ditentukan segala waktu ini dengan bertasbih dan beristighfar, karena menjaga daripada kebosanan dan terus-menerus dengan semacam ibadah, dan memperoleh kegembiraan dengan berpindah daripada semacam ibadah kepada macam yang lain. Maka dalam perpindahan pekerjaan dan pembaruan, datanglah kesenangan dan kerajinan. Dan dalam tetapnya bekerja dengan sesuatu pekerjaan, datanglah perasaan berat dan bosan. Dari itu, tidaklah sholat semata-mata sujud, tidaklah semata-mata rukuk, dan semata-mata berdiri. Tetapi segala ibadah itu adalah tersusun daripada bermacam-macam amal perbuatan dan berbagai macam zikir. Karena hati memperoleh kelezatan baru daripada berbuat dengan amalan dan bacaan tadi ketika berpindah kepadanya. Kalau dibiasakan kepada semacam saja, niscaya segeralah datang kebosanan. Apabila tiga perkara yang tersebut itu adalah hal-hal yang penting tentang terlarang mengerjakan sholat pada waktu-waktu yang dimakruhkan dan lain-lain sebagainya, dari kunci-kunci rahasia yang tidak dapat diketahui, menurut kekuatan otak manusia, hanya Allah dan Rasul-Nya lah yang mengetahuinya. Maka hal-hal yang penting itu tidaklah dibiarkan begitu saja, kecuali dengan sebab-sebab yang penting pula pada agama. Seumpama mengkodokkan sholat-sholat, sholat minta hujan, sholat gerhana bulan, dan sholat tahiyatul masjid. Adapun apa yang lemah daripadanya, maka tidak layaklah bermaksud dari larangan itu dilanggar. Inilah yang lebih kuat menurut pendapat kami. Wallahu a'lam. Allah yang Maha Tahu. Telah selesailah kitab rahasia-rahasia salat dari kitab Ihya Ulumuddin yang akan disambung insyaallah dengan kitab rahasia-rahasia zakat. Dengan segala pujian kepada Allah atas pertolongan dan kebaikan taufiknya. Segala pujian bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa, dan rahmatnya kepada sebaik-baik makhluknya Muhammad, dan kepada keluarga, serta sekalian sahabatnya, dengan kesejahteraan yang sebanyak-banyaknya.